إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang telah kita lewati, yang terakhir kita bahas adalah mengenai sujud at-tilawah, sujud pada tempat-tempat yang disebutkan padanya tentang perkara sujud, baik itu kemudian berupa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersujud, ataupun berupa berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang sujudnya sebagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu secara umum ataupun secara khusus ya, mengenai person-person atau pribadi-pribadi tertentu yang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita bahwasanya sujud tilawah tersebut dilakukan di luar sholat ataupun di dalam sholat. Adapun di luar sholat adalah berdasarkan hadis yang telah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha as-sajdatu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi, muttafaqun alaih. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat kepada kami yang terdapat di dalamnya as-sajdah, maka kami pun sujud, dan atau maka beliau sujud dan kami bersujud bersama beliau sampai salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya, tidak bisa bersujud di tanah karena tidak ada tempat untuk meletakkan dahinya. Ini zahirnya adalah di luar sholat, sampai-sampai ada yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Ya. Adapun di dalam sholat mesti seorang mendapatkan tempat untuk sujud, ya, karena memang dia mengambil tempat untuk sholat di mana ada ruang di situ untuk dia bersujud padanya. Adapun dalil mengenai dilakukannya sujud tilawah tersebut di dalam sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari seorang tabi'i yang bernama Abu Rafi'. Dia berkata, shalaitu ma'a Abi Hurairah al-Ajmah. Aku melakukan bersama Abu Hurairah salat al-Ajmah, yaitu salat Isya. Abu Hurairah menjadi imam. Faqara'a idha sama'un syaqqat. Maka Abu Hurairah membaca idza sama'un syaqqat, yang pada akhir dari atau pada bagian pertengahan dari surat ini, idza sama'un syaqqat wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun, di situ ada sajdah ketika itu. Maka fa sajada fa qultu ma hadhihi, maka dia pun sujud, yaitu Abu Hurairah bersujud. Maka aku bertanya, yaitu setelah salat tentu saja, ma hadhihi, apa ini? Qala sajadtu biha khalfa Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Beliau berkata, itu Abu Hurairah berkata, aku sujud di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam pada, yaitu surat ini, pada ayat ini, pada surat Al-Insyiqaq. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah, maka aku akan senantiasa bersujud pada ayat tersebut sampai aku bertemu dengan beliau, sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nanti sampai beliau meninggal dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ayat sajadah di dalam salat pun beliau melakukan sujud. Ya, beliau melakukan sujud. Kemudian permasalahan yang patut untuk dibahas, apakah kemudian seseorang melakukan takbir atau mengucapkan takbir ketika turun untuk sujud atau kemudian untuk bangkit dari sujud. Adapun di dalam sholat, maka ini masuk dalam keumuman hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takbiru hina fi kulli raf'in wa khafd, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap naik ataupun turun dalam salat. Maka turun untuk sujud melawan sujud tilawah ini masuk dalam keumuman. Demikian pula ketika bangkitnya pun masuk dalam keumuman. Maka ketika sujud melakukan takbir, demikian pula ketika bangkit dari sujud tilawah pun melakukan takbir, ya. Sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sedangkan untuk di luar salat, di sana ada hadis, ya, dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya, bahwasanya Ibn Umar mengatakan, kana alaihi salatu wassalam yaqra'u alaina al-Qur'ana فإذا مر بالسجدات كبر وسجد وسجدنا معه. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami, maka apabila melewati ayat sajadah maka beliau pun sujud atau beliau pun bertakbir kemudian bersujud, maka kami bersujud bersama beliau. Namun dari sini wallahu alam yaitu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun kemudian Syekh bin Baz memfatwakan dengan ini, bersujud ketika akan turun melakukan sujud tilawah atau bertakbir ketika turun melakukan sujud tilawah di luar sholat dan tidak bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Namun hadisnya dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian perkara selanjutnya itu apa yang diucapkan ketika sujud tilawah tersebut. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, bisa dia mengatakan subhana rabbiyal a'la sebagaimana sujud pada keumumannya, sujud pada salat, ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali ataupun lebih ataupun kurang dari itu, ya. Tidak mengapa. Kemudian ada juga bacaan yang lain, ya, di mana boleh untuk kemudian seorang mengucapkan dalam sujud tilawah tersebut, sajada wajhiya lillahi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu وبصره بحوله وقوته. Allah alam di sini dilanjutkan dengan doa yang lainnya. Singkatannya juga diucapkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin seperti itu ya. Ya, tapi di sini diucapkan doa lainnya setelah bihaulihi wa quwwatihi, beliau menyebutkan Allahumma ktub li biha ajra wa dha'ani biha wizra wa ja'alha li 'indaka dhukhra wa taqabbal taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan disambungkan dengan bacaan tadi sajdah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi, kemudian dilanjutkan dengan doa ini. Ya. Ini belum menyebutkannya tapi yang setahu ana ya dilanjutkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya yang lebih afdal adalah seorang mengerjakan sujud tilawah dari keadaan berdiri. Ya. Daripada mengerjakan sujud tilawah dari keadaan duduk. Walaupun ketika seorang membaca dengan duduk pun tidak mengapa untuk melakukan sujud tilawah dari posisinya, itu dari posisi duduk. Adapun yang lebih afdal adalah melakukannya dalam keadaan berdiri. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang berkaitan dengan sujud tilawah. Ini akhir dari bab yang disebut oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, dan kita akan memasuki bab yang baru masih tentang salat at-tatawwu', salat sunnah. Dan yang dibahas di sini adalah salat tatawwu' yang mutlak. Apa itu salat tatawwu' yang mutlak? Yaitu salat tatawwu' yang kemudian tidak disebutkan secara khusus, ya. Penyebutannya tidak datang secara khusus seperti salat witir atau salat duha atau salat rawatib. Salat ini dilakukan kapan saja, boleh dilakukan kapan saja. Salat sunnah secara mutlak, ya, salat sunnah secara mutlak. Namun disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang lebih afdal adalah yaitu mengajakannya pada malam hari. Salat malam hari itu lebih afdal daripada salat di siang hari. Dan salat pada itu pertengahan malam, terutama pada sepertiga malam terakhir, itu pun adalah salat yang lebih afdal daripada salat-salat yang dilakukan pada bagian-bagian yang lainnya dari malam hari. Disebutkan oleh ahlu sunan, ashabu sunan, sunan yang empat. Wasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayus salati afdalu ba'dal maktubah, salat mana yang lebih afdal, lebih utama setelah salat-salat yang fardu, setelah salat-salat yang diwajibkan. Qala salatu fi jawfil lail, yaitu salat di pertengahan malam. Jadi salat sunnah yang paling afdal adalah salat di pertengahan malam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili sa'atun atau sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri ad-dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dhalika kullu lailatin. Sesungguhnya pada setiap malam itu ada suatu saat yang apabila atau yang tidaklah seorang hamba muslim itu bertepatan dengan saat tersebut meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, baik dari perkara duniawi ataupun dari perkara akhirat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya apa yang dia minta tadi. Wadhalika kulla laylah, dan yang demikian ya, saat tersebut ada pada setiap malamnya, ya. Ada pada setiap malam, yaitu apabila seorang dalam atau pada saat tersebut sedang berada dalam keadaan terjaga, melakukan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kemudian bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh suatu kebaikan yang besar bagi seorang muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia minta, apa yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, ataupun ketika dia berdoa setelah melakukan salat, setelah selesai salat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan malam, dan bertepatan dengan saat tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia minta dalam doanya. Demikian pula tentang keutamaan salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga Tirmizi, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail." Hendaknya kalian melakukan salat pada malam hari. Qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena sungguhnya qiyamul lail tersebut adalah kebiasaannya orang-orang yang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan itu sebagai qurbah kepada Rabb kalian. Sesuatu yang akan mendekatkan diri kalian kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lis-sayyi'at. Dan juga akan menebus kesalahan-kesalahan, itu dosa-dosa. Wa manhaatun 'anil ismi. Dan juga akan menghalangi dari dosa, ya. Menghalangi, menjadikan seorang terhalang untuk melakukan dosa, ya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwasanya salat malam tersebut akan menyehatkan jasad seseorang, menyehatkan badan seseorang, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-16 sampai ke-18, Allah berfirman, "Innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Sungguhnya mereka dahulu sebelum itu telah berbuat ihsan, telah berbuat baik, ya, telah kemudian menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka pada malam hari sedikit sekali berbaringnya, ya. Sedikit sekali mereka berbaring pada malam hari. Itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melakukan salat lail. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu-waktu sahur setelah melakukan ibadah berupa salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang yang saleh yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak melakukan salat malam, ya, sampai pada waktu sahur. Setelah mereka selesai melakukan salat malam, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-16 dan ke-17, "Tatajafar junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa dhama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sisi-sisi tubuh mereka jauh dari pembaringan. Jauh dari pembaringan-pembaringan, yaitu tidak berbaring. Jarang berbaring pada malam hari. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا. Berdoa kepada Rabb mereka dalam keadaan takut dan berharap. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dan mereka memberikan atau menginfakkan, menafkahkan dari sebagian apa yang kami berikan kepada mereka, sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ. Maka tidak ada suatu jawaban yang tahu apa yang disembunyikan bagi mereka. Itu yang dipersiapkan bagi mereka. مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Dari perkara-perkara yang akan menunjukkan mata. Jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka amalkan bagi apa yang telah mereka perbuat, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, nanti di surga, bagi orang-orang yang seperti ini keadaannya, jauh dari pembaringan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yaitu melakukan ibadah pada malam hari tentu saja, dan juga kemudian menafkahkan sebagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa rezeki kepadanya, maka ini adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Maka sungguh seorang mukmin hendaknya betul-betul memiliki keinginan dan tekad serta niat untuk kemudian melakukan ibadah tersebut, dimulai dengan yaitu keinginan tentu saja untuk bisa menjadi orang-orang yang seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seorang insan, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, yaitu dia mencintai bahwasanya dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memiliki keinginan yang kuat untuk bisa melakukan salat malam tersebut walaupun sedikit, namun hendaknya dia menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaannya, menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kemudian melakukan yang lebih banyak daripada itu, yang lebih panjang daripada itu. Itu semua dimulai dengan rakaat yang sedikit, kemudian dia ketika merasa bersemangat, dia menambahnya lebih banyak lagi dan menambahnya lebih banyak lagi. Nah, dan demikian pula dalil-dalil yang banyak menunjukkan tentang keutamaan qiyamul lail. Maka tatawu yang paling afdal, tatawu mutlak yang paling afdal adalah salat lail. Karena salat lail tersebut lebih tersembunyi dari pandangan manusia daripada salat-salat yang lainnya, dan lebih dekat kepada keikhlasan, dan dia melakukan ibadah tersebut pada saat manusia lalai, pada saat kebanyakan dari manusia tertidur, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berada dalam keadaan terjaga, berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat yang seperti itu, ya sungguh sangat beratnya bagi dia. Dia menanggung masyakkah, menanggung kesulitan yang sangat besar. Namun dia bersabar dan kemudian melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pahalanya lebih besar, ya. Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inna ajraki bihasabi nasabiki." Nah, maka qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya pahalamu adalah sesuai dengan rasa lelah yang engkau dapatkan, ya, rasa lelah yang engkau dapatkan. Demikian pula rasa berat ketika melakukan ibadah tersebut, melakukannya pada malam hari atau pada akhir malam, yang merupakan saat-saat yang memang nikmat dan enak bagi seorang untuk tidur. Namun dia kemudian mengorbankan itu semua dan kemudian bangkit dari tidurnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membawa pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia memang ikhlas dalam melakukannya. Namun salat mutlak ini sebenarnya bisa dilakukan pada seluruh waktu, pada setiap waktu, kecuali waktu-waktu yang dilarang, pada yaitu pagi hari bisa dia lakukan, atau kemudian pada siang hari, atau pada sore hari, namun jangan dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, jangan dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Demikian pula pada malam hari, dan malam hari lebih afdal. Ya, malam hari lebih afdal. Misalnya pada siang hari, setelah dia salat zuhur, tidak mengapa untuk dia melakukan sholat nafilah berapapun jumlah rakaatnya, berapapun jumlah rakaatnya. Adapun setelah asar, wallahu alam adalah waktu yang dilarang setelah melakukan sholat asar. Ya, terutama ketika matahari telah menguning, itu pun adalah waktu larangan yang nanti akan kita bahas. Demikian pula apabila seorang telah melakukan sholat maghrib misalnya, ya, dan dia memiliki waktu luang setelah sholat maghrib tersebut, tidak mengapa untuk dia melakukan sholat nafilah mutlak ini ataupun setelah selesai sholat isya, terhitung sebagai qiyamul lail, terhitung sebagai qiyamul lail, sholat malam. Nah, namun di sini Allah alam juga sebagai koreksi daripada apa yang saya sampaikan tadi, salat yang paling afdal ya adalah salat pada sepertiga malam setelah pertengahan malam tadi. Jadi setelah berlewat pertengahan malam dia mulai salat padanya, kemudian sepertiga malam setelahnya, itulah salat yang paling afdal, bukan pada sepertiga malam yang paling akhir. Adapun sepertiga malam yang paling akhir adalah turunnya waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Adapun salat yang paling afdal adalah sebagaimana salatnya Nabi Dawud alaihi salam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Muslim rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati salatu Dawud, kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Sebaik-baiknya salat, seutama-utamanya salat adalah salatnya Dawud, salatnya Nabiullah Dawud. Dahulu beliau salat pada atau beliau tidur pada pertengahan malam sampai pertengahan malam. Kemudian bangkit dan melakukan salat pada sepertiga malam setelah pertengahan malam tadi. Kemudian beliau tidur kembali selama seperenam malam yang terakhir beliau melakukan tidur kembali. Ya. Maka itulah kebiasaan Nabi Dawud, pada awal malam beliau tidur, ya, beristirahat terlebih dahulu untuk mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seseorang ketika setelah selesai salat Aisyah, atau bila tidak ada sesuatu yang dia kerjakan, tidak ada sesuatu yang penting untuk kemudian dia lakukan, hendaknya dia melakukan tidur dengan segera untuk mempersiapkan diri supaya bisa kemudian melakukan salat malam pada yaitu pertengahan malam. Maka setelah beliau tidur pada awal malam, beliau pun kemudian bangkit pada waktu tersebut, waktu pertengahan malam. Waktu yang kemudian disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu memanggil dan menyeru, hal min sa'ilin fa'udhiyahu su'alahu, adalah kemudian orang yang meminta dan kemudian aku berikan kepadanya permintaannya tersebut. Ya, wallahualam ini adalah sepertiga malam yang terakhir. Ya, namun apabila seorang memang sholat dari pertengahan malam, ya, sampai kemudian sepertiga malam setelahnya, maka dia akan mendapati sepertiga malam yang terakhir. Ya, akan mendapati sepertiga malam yang terakhir. Ya. Kemudian Nabiullah Dawud tidur pada seperenam malam yang terakhir. Tidur pada seperenam malam yang terakhir. Ya. Untuk kemudian beliau beristirahat sehingga bisa melakukan sholat al-fajr dengan bersemangat. Ya. Inilah yang afdal. Inilah yang afdal. Ya. Melakukan sholat malam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, qiyamul laili minal maghribi ila thulu'il fajr. Waktu untuk salat malam itu dari waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Ya, boleh untuk kemudian orang melakukan sholat malam pada waktu-waktu ini. Dan ini termasuk seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, tawadhu' mutlak, sholat sunnah yang mutlak. Ya, sholat sunnah yang mutlak bisa dilakukan pada saat-saat atau waktu-waktu apa saja. Nah, maka sholat sunnah di antara maghrib dan isya termasuk qiyamul lail. Akan tetapi yang lebih afdal adalah mengakhirkannya pada akhir malam sebagaimana telah disebutkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hi ashaddu waqan wa aqwam qila." Sungguhnya nasyi'atul lail, ya, sholat yang dilakukan pada malam hari dia lebih mengena, ya. Dan lebih lurus ucapannya. Dan nasyatul lail yang disebutkan oleh Allah Subhanahu di dalam firman ini, nasyatul lail yaitu salat yang dilakukan setelah tidur, ya, salat yang dilakukan setelah tidur yaitu salat tahajud dilakukan setelah tidur, itu yang dikatakan nasyatul lail dalam salat ini, salat Al-Muzammil ayat ke-6. Nah, maka ini yang lebih afdal dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istilahnya adalah nasyatul lail, ya, lebih mengena ketika seorang membaca, lebih mengena di hati dan lebih lurus bacaannya ketika membaca pada waktu malam hari setelah dia beristirahat terlebih dahulu. Nah, sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan mengenai salat lail ini atau salat nafilatul mutlaq atau tatawwu' al mutlaq pada kesempatan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.